warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in wa razwaj rasulillah wa ahli baytihi wa dhuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'am bi ahsanin ila yawmiddin wal arwah jamil awliya wa salihin wa shuhada wal muqarrabin wal ulama'i al-amilin wal fuqaha wal muhadithin wal mufassirin wa a'immatil mustahidin wa muqallidin wa jami'i musannifil kutubi nafiah khususan al-rukud wal irshad wa ghuthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidatihim wal muntasibil alim wa muhibbihim wal mutalikina bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal arwah jami' masyaykhina wa muallimina wa dhabil hukuki alina wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyaum ila yawmiddin annallaha yaghfiru lahum wa yirhamhum wa yiskinhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi manafahatihim fi d-dini wa dunya wal akhirati al-fatiha. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi d-darain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al janna wa tunjina minan nar qala fayakshifu al hijab fama'utu shay'an ahab ilay minan nadhar ila rabbihim azza wa jal. Wa fi riwayatin thumma tala hadhihi al-aya lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa nadharna ila al-qamari laylatal badr. Fa qala innakum satarawna rabbakum iyana kama tarawna hadhal qamara la tudamuna fi ru'yatih. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ويعني بصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر. Masih membahas tentang bakalnya nantinya seorang mukmin ketika masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah itu di antara paling istimewanya kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Artinya kenikmatan yang lain itu di bawah. Kenikmatan yang paling utama, kenikmatan yang paling istimewa adalah ketika kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diriwayatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, jika penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu aku tambahkan untuk kalian? Mau enggak kalian aku tambahkan sesuatu kenikmatan, sesuatu keistimewaan, keutamaan? Mereka berkata, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah memberikan berseri-seri bercahaya wajah kami? "Alam tudkhilana al-jannah?" Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? "Wa tunjina minan nar," dan menyelamatkan kami dari neraka. Pertama Allah mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah membersihkan, memberikan cahaya, menyinari wajah kami? Karena kalau orang masuk surga, enggak ada hitam itu hitam. Semuanya satu warna. Semuanya bercahaya. Semuanya berseri-seri, semuanya bergembira. Beda kalau saat ini yang hadir macam-macam. Ada yang mukanya bersih, berseri-seri karena dompetnya tebal, karena sedang dapat kebahagiaan, kesenangan. Ada yang wajahnya berseri-seri tapi pikiran dan hatinya sumpah, gelisah, bingung. Ada yang kusut. Kenapa? Dompet entek, duit enggak ono. Atau karena masalah-masalah yang lain. Berbeda di dunia. Tapi ketika di surga, enggak ada. Wajah jelek jadi ganteng. Sekarang mungkin pas-pasan. Semuanya serba pas-pasan. Karena kalau sudah masuk surganya Allah, di surga itu ada pasar wajah. Nah sekarang kalau kita masuk di dunia ini nyari pasar wajah, ya enggak nemu. Hah? Kalau kita mau berubah wajah kita, ya ke rumah sakit operasi, dan itu pun haram, dosa. Jangan kan merubah seluruh wajah, irungnya dirubah enggak oleh, apalagi seluruh wajah. Lah tapi di surga enggak perlu ada pasarnya. Nah sekarang kita mengidamkan wajah yang bagaimana, yang menginginkan wajah yang bagaimana, lalu di surga nanti tinggal milih. Aku ingin segini. Nanti tuku, cuma milih toh, ada pasar wajah untuk milih. Kita mau wajah yang bagaimana, lalu bersinar, bercahaya wajahnya. Nggak ada masuk neraka, masuk surga, wajahnya itu hitam pekat. Hitam gilap misalnya, daun. Semuanya bersih, semuanya bersinar, semuanya bercahaya, semuanya bergembira. Karena itu Allah mengatakan apa di dalam ayat Al-Qur'an, yauma tabyaddu wa yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum, beda. Nanti ada hari Allah memberikan cahaya, membersihkan wajah. Lah orang yang bersih wajahnya, bercahaya, mereka mendapatkan rahmatnya Allah, akan tinggal di surga selama-lamanya. Tapi na'udzubillah min dzalik, ada hari Allah malah menggelapkan. Di dunia wajahnya bersih, wajahnya berseri-seri, kulitnya bagus. Tapi di akhirat, karena dia minim kebaikan, minim ketaatan, lebih-lebih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya akan hitam, pekat, ngedop, hilang. Kenapa? Tidak beriman. ada sudah hitam yang kape. Naudzubillah min zalik. Lah karena itu yang diajarkan ketika kita membasuh wajah saat wudu, ya, saat kita membasuh wajah saat wudu itu kita dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika. Allahumma bayyid wajhi binurika. Yauma tabyaddu wujuhu awliya'ik. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Berikan cahaya, sinar wajahku. Di hari engkau memberikan sinar cahaya wajah para kekasih. Wala tusawwid wajhi bidhulumatika. Jangan engkau gelapkan wajahku dengan kejelekan-kejelekan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Di hari engkau menggelapkan wujuh adaik, wajahnya musuh-musuh. Jadi orang kalau masuk surga pasti bersih, tapi neraka gelap. Lah ketika orang masuk surga kan itu, ketika mereka ditanya sama Allah, apakah kalian ingin aktasi tambahan? Mereka mengatakan, apa engkau sudah memberikan cahaya, memperindah wajah kami. Itu mereka pertama ucapkan. Yang kedua mereka ucapkan apa? Alam tudkhilnal jannah. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Engkau telah memasukkan kami dalam surga. Lah surga ini tempat yang paling nikmat, tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat, tempat yang paling indah. Sedangkan dunia tempat yang paling hina, tempat yang paling beda jauh. Kalau surga tempat yang paling indah, tempat yang paling istimewa, kalau dunia tempat yang paling hina, tempat yang paling jelek. Coba ini, ada rumah dua, satu isine seneng tok, ndak susah iblas. Yang satu isinya ada dua, kadang susah kadang seneng. Kira-kira kita kalau dikasih pilihan, milih yang mana? Yang seneng tok apa yang ada susah dan senengnya? Yang seneng tok pasti. Lah kalau kita bandingkan, oh enak andi, yo wado, yo enak aniki. Beda nih antara langit dan sumur. Antara langit dan sumur, kenapa? Iki seneng tok, iki ora susah. Lah kesenangan dan kesusahan itu kan berbeda-beda. Kadang kesusahan yang kecil, ada kesusahan yang besar, berat. Ada kesenangan kecil, ada kesenangan yang besar. Berbeda-beda. Tapi kalau seneng tok, daun susah, lu enak. Enak pasti. Kita kalau dikasih suruh milih. Suruh milih. Misalnya yang belum nikah ini. Perempuan sing nyeneng noto. Sama perempuan kadang nyeneng no, kadang mangkel no. Kira-kira milih mana? Yang belum nikah ini yang bisa milih. Tentunya pasti apa milih? Sing nyeneng noto. Lah yang bisa tahu itu milih sing nyeneng noto enak itu yang sudah nikah. Sing wani rabi ki sing iso milih. Milih sing nyeneng noto itu ya. Mungkin kalau yang belum nikah masih delok tapi ku ayu ae daripada iki. Iki nyeneng noto tapi ku luwe ayu sing ono yang apa mangkel itu. Loh, kita pasti masih pertimbangan. Tapi kalau sudah menikah, wes milih sing nyeneng noto. Ayu iku nomor 100. Ayu tapi bendino mangkel no. Ya mari ngono, gak suwe lemu dadi guru. Seger moro lungsep mari ngono. Kan gitu. Nah surga ini tempat yang paling indah, tempat yang paling istimewa dibandingkan dunia. Lah mereka menganggap, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Tempat yang paling istimewa, tempat yang paling indah. menganggap ini sudah luar biasa. Kami ditempatkan di tempat yang seperti ini sudah luar biasa menurut kami, menurut mereka. Tapi ada hal yang lebih, ada hal yang lebih. Di tempat yang paling istimewa itu ada sesuatu yang paling istimewa dari pemberian Allah, tapi mereka belum mengetahuinya. Sehingga Allah mengatakan, mau enggak aku tambahi? Nah, tambahan yang diberikan oleh Allah itu tentunya lebih nikmat, lebih indah, lebih istimewa daripada yang sudah ada, yang sudah mereka lihat, yang mungkin sudah mereka nikmati. Lalu mereka mengatakan, wa tunjina minan nar, engkau telah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari neraka. Lah neraka itu ya tempat yang enggak enak. Neraka itu tempat yang enggak enak. Bayangkan coba. Tempatnya panas tok, dan ademe blas. Dan ademe blas. Enggak ada angin yang sepoi-sepoi yang bisa membuat kita nyaman walaupun hanya sesaat. Misalnya panas awone, tapi ketika ada angin walaupun sebentar, kita bisa menikmati. Kalau enggak ada sama sekali, enggak bisa menikmati kita. Panas tok, waduh. Dan ini neraka. Panas tok, daun sepoi-sepoi blas. Enggak enak. Lah ketika kita diselamatkan, tentunya kita menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Ketika selamat dari neraka masuk ke surga. Lah ketika kita berpindah dari tempat sing panas, pindah ke tempat yang rada adem, rada bedan, senang misalnya. Ibarat orang di penjara, mari di jelek sak kurungan, moyone sak kabene lo kono misalnya, mari kono dipindah roto jembar, lu senang. Kenapa? Dia di situ susah dia, besok gerak, nah enak apa? Tapi ketika pindah ke tempat yang agak besar, agak luas, pasti senang dia. Padahal bedanya titik. Bedanya mek titik to. Intinya apa? Tetap berada di dalam penjara. Tapi karena sudah ada perbedaan sedikit aja, sudah bahagia. Burung itu coba lihat. Taruh di sangkar yang kecil dengan taruh sangkar yang besar. Beda. Apa burung apa itu biasa ngoceh-ngoceh itu biasa. Dan view apa namanya yang anu itu. Labet dan semisalnya jalan kurungan cili gak muni-muni kan tadi tanding no misalnya, ya gak mungkin menang-menang akhirnya, tapi taruh tempat yang agak lebih besar, wow bisa masih bisa terbang, walaupun bedanya cuma sedikit, wow cepet ngocenya, ada perbedaan. Dan ini neraka, ini tempatnya gak enak, wana stop disini gak enak sudah, tempat yang paling enak. Ketika mereka diselamatkan, mereka sudah bahagia. Loh, mereka masih ditawari, mau enggak aku tambahi? Mereka mengatakan, kau telah memutihkan kami, memberikan cahaya wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka, memasukkan kami dalam surga. Akhirnya Allah buka hijab mereka. Fakshiful hijab, dibuka oleh Allah hijabnya mereka. Artinya apa? Mereka bisa melihat sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya. Sekarang kita ini, kita ini tertutup. Kita ini tertutup. Sehingga ada sesuatu yang sangat bagus, kita acuh terkadang. Kenapa? Kita tertutup. Seperti bedanya anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil sama orang dewasa. Orang dewasa itu, dia sudah terbuka. Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang bagus, daripada yang jelek, daripada yang buruk. Sedangkan anak kecil gak tahu. Lah apa bedanya? Lah pasti yang dewasa ngomong, turu-turu are-are. Lek soro kabeh, lek loro kabeh. Orang yang sudah menikah sama orang belum nikah. Beda. Orang yang sudah menikah, turu-turu kon. Seneng-seneng nganggo lek semari rapi kon baru ngelu kon. Turu kon, gak seneng ngelu. Ya tuku pempas, tuku susu. Wah, yang belum menikah, gambarane ndelok sing rapi. Wah, enak ya sing rapi yo. Ngene ngono. Wah, gambaran enak tak sing ditelok. Ndak ro ngelune. Coba ro ngelune. Ndak mungkin. muara wong rabi ku enak. Makanya kadang sing di tas rabi. Takoki, ya apa rabi? Iya, ndak mulai biyen-biyen. Jerun-jerune atine sing takok. Durung ro kon mari ngene bojone wis meteng baru kroso kon. Kan ngono. Karena baru menikah, asik-asike. Oh, berduaan. Wah, dunia ini serasa milik mereka berdua. Durung mari meteng baru kroso. Apa meneng duwe anak siji loro tambah wis. Heh. Ndak duwe uban moro cukul 1000 ubane pisan. Ndak ngeluan mari ngono ngeluan. Mulai kroso kan gitu. Nah, mereka enggak tahu dibuka sama Allah akhirnya mereka tahu, ngerti. Akhirnya mereka mengapa? Tidak ada yang diberikan oleh Allah yang lebih dicintai oleh mereka selain melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bidadari kenikmatan keindahan surga yang lainnya ternyata itu adalah kenikmatan dan pemberian yang kecil dari Allah. Ternyata mereka sudah mengetahui kenikmatan yang inti, kenikmatan yang paling istimewa, kenikmatan yang tidak ada ya, bandingannya adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dibukakan hijabnya, baru mereka mengetahui ternyata yang aku lihat, yang aku pandang ini pemandangan yang biasa. Ada pemandangan yang luar biasa, yaitu memandang Allah. Karena itu pecinta, itu pecinta. Pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu rindu surga, ingin masuk surga bukan karena keindahan surganya, karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Fi jannatin. Di antaranya Habib Ali Habsyi. Fi jannatin. Ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyam. Surga itu bukan sifatnya, bukan keindahannya yang membuat aku rindu ingin memasukinya. Yang membuat aku rindu ingin masuk surga itu karena orang yang aku cintai tinggal di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi mereka gak ngelihat bidadari, gak ngelihat keindahan ini, itu gak ngelihat. Itu keindahan yang kecil. Itu halaman atau apa pemandangan yang kecil. Ada pemandangan yang luar biasa, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ketika mereka dibukakan hijab, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan ayat Al-Qur'an, "Alladzina ahsanul husna wa ziyadah." Surga dan tambahan kenikmatan yaitu memandang Allah diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat baik. Hadis yang kedua dari Bala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," pernah kita duduk bersama Nabi. Ketika kita duduk bersama Nabi, fanadharna ilal qamar lailatul badr. Kita para sahabat dan Nabi melihat bulan. Saat itu bulan purnama. Melihat bulan saat itu bulan purnama. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, "Innakum satarawna rabbakum iyana kama tarawna hadzal qamara la tudhamuna fi ru'yatihi." Ya Rasulullah, kalian nanti akan dapat melihat Tuhan kalian Allah secara kasat mata. Sebagaimana kalian bisa melihat bulan di malam yang terang benderang ini. La tudhamuna fi ru'yati, jangan kalian kotori mata kalian sehingga kalian tidak bisa melihatnya. Ya, kalau bulan jangan sampai ada mendung pokoknya. Kalau ada mendung kelihatan. Jadi kalian bisa melihat Allah selama enggak mendung. Kalian bisa melihat bulan selama langit itu tidak mendung. Sama kalian bisa melihat Allah selama kalian bisa menjaga diri kalian. Menjaga apa? Keimanan, keislaman, ketakwaan, ibadah, ketaatan, kalian bisa menjaga itu semuanya, kalian bisa melihat Allah. Tapi kalau tidak, ya sudah. Sebagaimana kalian enggak akan mungkin bisa melihat bulan saat terjadinya mendung. Fa ini istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla thulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha. Jika kalian mampu, jika kalian bisa, jangan sampai kalian ketinggalan. Khususnya dua salat, sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari. Khususnya semua salat, khususnya dua salat, yaitu salat sebelum terbitnya matahari sama salat sebelum terbenamnya matahari. Lalu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, maka bertasbihlah dengan bersyukur kepada Allah Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Yakni dua salat itu, salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Ya, itu lebih khususnya. Ya, khususnya salat subuh dan salat asar. Nah, umumnya salat lima waktu. Nah, sebelum kita tutup, insyaallah kalau tidak salah, malam Rabu akan datang itu malam satu Rajab. Malam Rabu akan datang, insya Allah masuk malam satu Rajab. Sebagaimana setiap tahunnya kita ingatkan, Rajab itu bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya. Diartikan dengan bulannya Allah itu, yaitu bulan kita banyak meminta pemberian dari Allah, khususnya ampunan. Bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak minta pemberian dari Allah, khususnya ampunan. Khususnya ampunan. Karena para ulama mengartikan syahrullah dengan syahrul istighfar. Yang dimaksud dengan bulannya Allah, katanya para ulama, yaitu syahrul istighfar, bulan istighfar. Bulan istighfar. Lah, bulan Rajab ini juga dijadikan oleh para ulama bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam. Sebagaimana kita gak akan mungkin bisa memanen sesuatu kecuali dengan menanamnya. Lah, kalau kita ingin memanen kebaikan, ketaatan di bulan Ramadan, kita sudah harus menanam kebaikan itu dari bulan Rajab. Kan panen itu kan gak langsung. Orang nanam itu gak langsung tumbuh, gak langsung panen. Ada jarak. Ada jarak. Nanam padi. Gak langsung tumbuh, langsung panen. Tapi nanam, kemudian diperhatikan, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Kemudian tumbuh. Dijaga dari hama dan semisalnya, kemudian panen. Kita juga gitu, gak mungkin kita bisa memanen kebaikan di bulan Ramadan dengan istiqomah menjalankan ketaatan, kebaikan, menghindar dari kemaksiatan di bulan Ramadan kalau kita tidak menanamnya di bulan Rajab. Jadi kita sudah harus menanam di bulan Rajab, karena itu bulan Rajab dijadikan bulan untuk menanam. Bulan Syaban bulan untuk menyirami, bulan Ramadan untuk memanen yang kita tanam dan kita sirami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Lah, kita dianjurkan di bulan Rajab itu diantaranya dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Khususnya memperbanyak, ya. Ingat, kata-kata memperbanyak. Nah, kata-kata memperbanyak itu berarti kita dianjurkan untuk beristighfar setiap hari. Kita dianjurkan untuk beristighfar setiap hari. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau beristighfar tidak kurang setiap harinya 70 sampai 100 kali. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Lah, kalau Nabi aja melakukan padahal tidak berdosa, ya, yang lebih pantas untuk melakukan itu adalah kita hendaknya selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya, khususnya kita perbanyak di bulan Rajab. Istighfar itu gampang mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Apalagi kalau kita bisa membaca astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kali setiap hari, rezekinya mancur. Bukan netes, mancur. Bukan hanya sekedar mancur. Bukan hanya sekedar mancur, diberkahi. Lek mancur enggak diberkahi percuma. Duitnya wake. Duitnya banyak, tapi enggak bisa umroh, enggak bisa haji. Enggak bisa membantu fuqara wal masakin, enggak bisa membantu anak yatim. Lah buat apa? Itu namanya uang enggak berkah, percuma. Menang akeh tapi ndak ono berkah. Tapi kalau berkah sedikit pakai manfaat iso gawe umroh, iso gawe haji, bisa dibuat bantu fuqara wal masakin, bisa dibuat bantu anak yatim dan yang lain sebagainya, kan berkah. Nah, apalagi ini mancur berkah. Mancur berkah. Astagfirullah, innahu kana ghafara 70 kali setiap hari. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak setiap hari istighfar. Khususnya di bulan Rajab. Biasa moco petung puluh ya jadi 100, biasa moco 100 ya jadi 110, 115, 120 sampai 150 sampai 200. Diperbanyak. Lebih khususnya lagi membaca istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udu bika min syari ma sana'tu Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dianjurkan untuk dibaca satu hari dua kali oleh Nabi. Satu hari dua kali. Pagi dan sore. Dan memiliki keistimewaan yang besar. Dan juga dianjurkan di bulan Rajab itu membaca istighfar Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore. 70 kali pagi, 70 kali sore. Lah pagi itu setelah sholat subuh. Sore ada yang membaca setelah sholat asar seperti di Masjid Jami Pasuruan. Ada yang membaca setelah maghrib seperti tempatnya Sotofik. Ada yang membaca setelah isya seperti di Hadramaut. Ada yang habis asar, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Keutamaannya lam tamasinnar lahu jilda. Kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab kalau kita membaca itu kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Itu yang pertama, istighfar. Yang kedua, puasa. Yang kedua, puasa. Puasa sehari, pahalanya menyamai puasa 30 hari. Puasa sehari di bulan Rajab atau di bulan Haram, pahalanya menyamai puasa 30 hari di selain bulan Rajab atau di selain bulan Haram. Nah, kalau kita bisa puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan Haram, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dikatakan oleh Rasulullah, pertama dijauhkan dari neraka, dijauhkan daripada azab. Yang kedua, dicatat per hari seperti ibadah 700 tahun. Dicatat per hari seperti ibadah 700 tahun. Nah, ini bisa diniati double. Bisa diniati double. Yang pernah meninggalkan puasa Ramadan sekaligus niat qadha Ramadan. Nah, jadi puasa Rajab sekaligus qadha Ramadan. Jadi dapat dua. Dapat puasa sunnah Rajab, dapat ngodoi Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan bulan Rajab masuk kita sudah menjadi orang yang istiqomah di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan di bulan Rajab, begitu juga nama kedua orang tua kita, nama saudara-saudara kita, nama teman-teman kita, nama tetangga kita, dan nama kerabat kita dan umat Islam pada sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummah.